قال رحمه الله باب الشفاعة باب tentang syafaat. أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. يعني penjelasan tentang syafaat yang ditetapkan oleh Quran, juga syafaat yang dinafikan oleh Quran. Bab ini disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, termasuk dari kejelian dan ketajaman kecerdasan beliau rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah, masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya, dua bab yang sebelumnya. Bab sebelum ini telah lalu tadi, hatta idza fuzi'a an qulubihim, tentang para malaikat yang begitu takut kepada Allah mendengar perkataan Allah. Dan malaikat termasuk yang disembah dan diibadahi oleh sebagian kaum manusia. Juga bab yang sebelumnya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, bagaimana mereka musyrik terhadap yang tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan itu diciptakan, baik itu kepada para nabi yang disembah selain Allah, diminta-mintai, didoai, atau itu para rasul, orang-orang saleh, para wali, datangi kuburannya, minta-minta ini itu, dan yang semisalnya, orang-orang semacam itu. Ketika Syekh Imam menulis dua bab ini, mereka menyembah, beribadah, berdoa, memohon, meminta, takut, berharap kepada para nabi, orang, para rasul, para malaikat, orang-orang soleh, para wali yang telah meninggal dunia, yang telah mati. Syekh ingat dan sadar betul bahwa orang-orang semacam ini, kuburiyin, kalau diingatkan atau dijelaskan ke mereka bahwa kekuasaan satu-satunya hanya di tangan Allah, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang menentukan, yang menjawab doa, yang ini, yang itu, hanya Allah, pasti jawaban mereka, ma na'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulba, kami tahu gak ada memang pencipta kecuali Allah, pengatur alam ini, penguasanya hanya Allah, tapi kita lakukan ini untuk supaya mereka mendekatkan kita kepada Allah, supaya hajat kita ini diangkat dan disampaikan kepada Allah. Mereka ini wasilah kami, mereka ini syufa'auna indallah, orang-orang yang akan ngasih syafaat kita di depan Allah kelak. Kita hanya butuh syafaatnya. Kita gak meyakini kalau mereka adalah pencipta. Kemusyrikan itu, kata mereka, kalau kita menganggap mereka pencipta alam semesta. Kemusyrikan itu kalau kita menganggap mereka yang berkuasa atas alam semesta, kita enggak. Kita cuma jadikan mereka pemberi syafaat bagi kami. Syafaat. Nah, makanya perkara itu pun ingin dibantah dan dibatalkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, maka beliau tulis bab ini, asy-syafa'ah. Setelah yang tadi, para nabi, para rasul, orang soleh, para malaikat, makhluk semuanya Allah ciptakan. Mereka yang menyekutukan Allah dengan menyembahnya, menuhankannya selain Allah, pasti dan selalu beralasan sebagai syufa'a orang-orang soleh ini. Kami enggak pantas memanjatkan hajat kepada Allah, kami banyak dosa, perlumuran maksiat. Ini kan orang-orang suci, punya kedudukan di sisi Allah, pastinya akan Allah terima. Dan yakinnya pasti Allah terima syafaat mereka sehingga hajat kita tersampaikan dan dikabulkan. Maka perlu penjelasan tentang syafaat yang mereka gandrungi, perlu penjelasan tentang syafaat yang mereka bergantungan padanya. Apa yang dibenarkan di dalam Quran, apa pula syafaat yang dinafikan, yang dibenarkan pun apa syarat-syaratnya, bagaimana itu berguna di sisi Allah. Maka beliau rahimahullah sebutkan bab ini, sehingga itu ketajaman istimbat beliau. Wow. Nulis bab per bab ini bukan kosongan begitu, bukan asal jadi begitu, tersusun rapi dan dengan penuh kejelian, dengan penuh kecerdasan. Wow. Beliau, tambah lagi beliau yang menghadapi fitnah yang begitu dahsyat di zamannya, rahimahullah, seakan tampak di depan beliau syubhat-syubhatnya musyrikin, syubhat-syubhatnya kuburin, masalah syafaat ini. Makanya kata beliau, ini perlu dijelaskan tentang syafaat ini, rapinya susunan beliau rahmatullahi alaih. Qala wa qaulullah wa andir bihil ladzina yakhafun an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi wali wala syafi' la'allahum yattaqun. Wa andir, dan ingatkan orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Rabbnya, di mana mereka tidak akan memiliki wali yang akan melindungi mereka, wala syafi' yang akan memberi mereka syafaat, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat di dalam bahasa, dia dari kata kerjanya syafa'a yashfa'u, ketika menjadikan sesuatu itu ganda, jadi dua. Makanya asy-syafa' lawan dari al-witr, dari ganjil. asyafa' berarti pasangan dari sesuatu atau pasangan bagi sesuatu. Syafa' kenapa dinamakan pasangan atau diartikan begitu syafaat? Karena orang yang syafi' itu meminta, memintakan syafaat bagi masyfu', orang yang hendak dia beri syafaat. Maka seakan dengan itu dia berdua berpasangan. Dia sebagai yang memintakan syafaat kepada Allah, yang ini saudaranya yang ingin dia inginkan untuk mendapat syafaat. Dengan itu mereka berpasangan syafaat. Karena semula sebelum adanya syafaat itu dia kan sendirian, syafi'nya sendirian, masyfu'nya pun sendirian. Hanya ini yang mau diberi syafaat sendirian. Saya yang mau ngasih syafaat sendirian. Tapi dengan syafaat akhirnya dua ini menjadi ganda, menjadi genap berdua. Disatukan dengan syafaat itu. Makanya dalam hadis disebut tentang syafaat, bagaimana mukminin memintakan syafaat kepada Allah. Hadis ma'ruf tentang syafaat. Ya Rabbi ikhwanuna kanu yusallun ma'ana wa yasumun ma'ana wa yatasaddaqun ma'ana yawmul qiyamah. Ya Allah, yang di jannah ini, itu saudara-saudara kami yang di neraka, usat muwahidin, pelaku maksiat dari ahli tauhid. Fulan dulunya sholat juga bersama kami, ya Allah, puasa bersama kami, sedekah gini-gini, keluarkan ya Allah. Mereka mengajukan syafaat agar ini dapat syafaat, selamatkan dari neraka. Allah katakan ke mereka, idhabu fa'akhriju man kana lahu mithqalu dinar min iman. Kesana kalian, keluarkan yang kalian dapati dalam kalbunya masih ada satu dinar keimanan, keluarkan dari neraka. Sana mereka, mereka keluarkan dengan syafaat ini, dengan izin Allah. Kembali mereka menghadap Allah, ya Rab, ikhwanuna kanu yusallun ma'ana, masih ada di neraka, ini sudah selesai masuk jannah, fulan fulan fulan puasa sholat bersama kami gini gini gini gini, idhabu akhriju man kana fi qalbi nisfu dinar min iman, keluarkan oleh kalian yang di kalbunya masih ada setengah dinar keimanan, dikeluarkan, dikeluarkan sekian dari neraka dengan rahmat Allah. Ya Rab, kembali lagi menghadap Allah, ikhwanuna fulan fulan fulan fulan fulan, salat sama kami, puasa sama kami, gini gini gini, kata Allah, idhabu, ambil oleh kalian man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min iman, yang masih ada sekecil dzarrah, bagian terkecil dari sesuatu, masih ada imannya dalam dirinya, keluarkan, keluarkan dari neraka, dikeluarkan banyak dari neraka, syafaat. Sekian banyak dikeluarkan dari neraka, dari usat muwahidin. Sampai kemudian Allah katakan, syafa'an nabiyun, wa syafa'al malaika, wa syafa'al mu'minun. Para nabi sudah memberi syafaat, banyak syafaat. Rasul Zalam, kemudian malaikat juga memberi syafaat, kemudian mukminin seperti tadi, beri syafaat. Wa bakitu ana, tinggal aku, kata Allah. Fayaqbidhu qabdatan minan nar fayukhrijuhum minan nar. Allah ambil satu genggam dari neraka, dikeluarkan darinya qauman lam ya'malu khairan qat wa lam ya'malu amalan qat. Rasul sebutkan orang-orang yang tidak pernah berbuat baik sama sekali, tidak pernah beramal soleh sama sekali, mas ada tauhid dalam dirinya. Rasul sebutkan sama sekali tidak ada kebaikannya. Ini sudah selesai, marah Nabi sudah selesai ngasih syafaat, mukminin berbalik-balik kepada Allah minta syafaat, fulan ya Allah, fulan keluarkan fulan, saudara kami, itu kenalan kami, pernah sholat bersama kami, keluarkan, keluarkan, keluar, keluar, keluar. Tinggal ini tadi, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah beramal baik sama sekali. Rasul sebutkan keluarkan tadi dalam genggaman Allah, dikeluarkan oleh Allah dari neraka dalam keadaan mereka hangus seperti kayu yang terbakar hitam. Hadis panjang, kemudian dimasukkan ke dalam sungai yang disebut Ma'ul Hayah atau Bi'rul Hayah, sungai kehidupan. Begitu kena air itu, tumbuh mereka kembali utuh. Seperti Rasul katakan, kalian lihat tunas tumbuh dari asalnya. Asalnya biji kecil, pes, pecah, tumbuh tunasnya besar sampai jadi tanaman. Ini pun mereka demikian, tumbuh sampai jadi utuh manusia. Seperti sedia kala, kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Begitu masuk jannah, disambut oleh mukminin yang sudah mendahului mereka. Kata mereka, haula utaqaur rahman min jahannam. Mereka ini orang-orang yang Allah bebaskan dari jahannam. Allah katakan kepada mereka, ini yang terakhir ini, yang tidak pernah berbuat baik sama sekali, walau punya amal sama sekali ketika hidup. Lakum ma ra'aitum minal jannah. Bagi kalian, apa yang kalian lihat di surga ini. Seperti yang kalian tahu, bidadari, kenikmatan, buah-buahan, sungai madu, susu, dan yang lain-lainnya. Allah katakan kepada mereka, walakum mithlu dzalik. Dan tambahan seperti ini lagi dua kali atau didobel oleh Allah. Bagi kalian yang kalian lihat di jannah ini, dan akan aku tambah seperti ini juga untuk kalian. Jahannamiyun ini dinamakan. Seperti itu balasan Allah kepada mereka yang masih ada sekecil iman tauhid di dalam dirinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, alhamdulillah.